Apakah ada seorang ulama yang menyatakan terang-terangan adanya gerakan sururi, dan siapakah yang mentakin bahwa Salman al-Audah adalah sururi? Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali ya tidak mau menggunakan istilah sururiyah, karena yang berpaham semacam Muhammad Surur ini tidak dia saja gitu loh ya. Nah, beliau termasuk orang-orang pertama. Subhanallah wa sajada khutahu, yang menegaskan tentang apa bahaya pemahaman ini, dan yang pertama kali dituding adalah dua orang, yaitu Salman al-Audah dan Safar al-Hawan. Dua-duanya apa mendapatkan bantahan dari Syekh Rafi dalam dua buku yang khusus untuk itu. Ya. Yakni istilahnya Syekh Rafi ahlu talmih wa tamyiz. Ya. Talmih omongannya selalu menggunakan kata-kata talmih, sindir-sindiran. Dan tamyiz untuk bisa di, apa? Bisa di belok-belokkan kepada yang dimaukan oleh yang memahaminya.